Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi belajar kita. Kita masih membahas babul mubtada wal khobar. Cuma yang kita bahas sekarang hanya khobarnya saja, karena mubtadanya sudah pada video sebelumnya. Jadi yang belum nonton silahkan lihat dulu pembahasan mubtada. Seperti biasa saya bacakan dulu kitabnya, baru saya berikan penjelasan di sini secara singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid darini amin ya rabbal alamin. Wal khabaru wal juz'u alladhi tatimmu bihi al-fa'idatu ma'a mubtada'in. Wa huwa qismani mufradun wa ghairu mufradin. Fal mufradu nahwu Zaidun qa'imun wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna wa Zaidun akhuka. Wa ghairu al-mufradi imma jumlatun ismiyah nahu zaidun jariyatu zahibatun wa qawlu ta'ala wa libasu taqwa dhalika khair wa qul huwallahu ahad wa imma jumlah fi'liyah jumlatun fi'liyatun nahu zaidun qama abuhu. Nah, apa itu khobar? Ya, gampang, teman-teman sudah sering mendengar istilah ini. Nah, di sini dikatakan huwal juz'ul ladzi tatimmu bil fa'idatu ma mubtarin adalah bagian yang dengannya, dengan khobar ini, tatimul fa'idatu, maka fa'idahnya akan sempurna, ma mubtarin bersama mubtada. Gampangnya, dengan khobar inilah maka bisa dimengerti, ya, bisa dimengerti mubtada khobar. Ada mubtada, ada khobar. Kalau enggak ada khobar maka tidak bisa dipahami, pun kalau hanya mubtada saja tidak bisa dipahami. Kemudian di sini dikatakan khobar itu ada dua, ada mufrad, ada ghairu mufrad. Ya, mufrad itu tunggal satu kata, bukan isi mufrad ya, dalam konteks ini, tapi mufrad satu kata. Contoh, Zaidun qa'imun. Zaidan yang qa'imani, Zaiduna qa'imun, Zaidun akhuka. Lihat di sini, qa'imun ini yang disebut dengan khobar. Khobar apa? Khobar mufrad, khobar satu kata. Qa'imani ini juga khobar. Khobar apa? Khobar mufrad satu kata. Meskipun qa'imani itu isim tasniyah musanna, nah, tapi di sini maksudnya mufrad ini satu kata, ya. Bukan isim mufrad, ya, bukan itu. Lihat ini juga qa'imuna, ini khobar, kemudian akhuka ini khobar. Ini namanya khobar mufrad, ya. Singkat saja, insyaallah ini gampang dipahami. Kemudian yang ghair mufrad ada tiga. Ya, ada tiga bagian. Satu, jumlah ismiyah, itu jumlah yang diawali oleh isim. Kemudian jumlah fi'liyah, itu jumlah yang diawali oleh fi'il. Dan syibhu jumlah, ada jar majrur dan ada zarf. Nah, jumlah ismiyah contohnya Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaidun ini mubtada, jariyatuhu ini juga mubtada, zahibatun ini khobar, khobar dari mubtada yang kedua, jariyatuhu. Nah, kemudian jariyatu zahibatun ini dia sebagai khobar dari Zaidun. Nah, makanya khobarnya dalam bentuk jumlah ismiyah, yaitu mubtada dan khobar. Jariyatuhu mubtada, zahibatun khobarnya. Contoh lain, walibasu taqwa zalika khair. Walibasu taqwa ini mubtadanya, walibasu taqwa khobarnya zalika khair. Zalika mubtada khair khobar, ya. Khair khobar tapi bukan khobar libasu taqwa, tapi khobar dari zalika. Sementara zalika khair baru khobar dari libasu taqwa. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah, ini fi'il amr. Kemudian huwa ini mubtada. Allah ini juga mubtada, mubtada kedua. Ahad ini khobar, khobar dari Allah. Allahu ahad khobar dari huwa. Nah, jadi Allahu ahad, Allahu ahad itu mubtada khobar, dia sebagai khobar daripada mubtada yang pertama yaitu huwa. Jadi khobarnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Nah, kemudian yang jumlah fi'liyah. Contohnya Zaidun, ini yang kedua ya, jumlah fi'liyah. Contohnya Zaidun qoma abu. Zaidun ini mubtada, qoma ini fi'il, abuhu ini fa'il. Nah, fi'il fa'il ini adalah khobar Zaid. Khobar apa? Namanya khobar khobar jumlah fi'liyah, karena terbentuk dari fi'il kan, koma fi'il abu fa'il. Fi'il fa'il sama dengan khobar daripada Zaid. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Rabbuka Tuhanmu, yakhluqu dia menciptakan, ma yasha, ya, sesuatu yang Dia kehendaki. Nah, yakhluqu ini adalah khobar dari rabbuka. Yakhluqu fi'il, ya. Yakhluqu fi'il fa'il, kemudian ma itu maf'ul. Yasha ya fi'il fa'il. Nah, yang jelas yakhluqu ma yasha ini adalah jumlah fi'liyah yang kedudukannya sebagai khobar dari rabbuka. Nah, contoh lain. Allahu yatawaffal anfus. Allah memegang nyawa, ya, jiwa. Jiwa orang. Nah, ini entah ayat sebelumnya dan ayat setelahnya, yang ini hanya contoh saja. Nah, Allah di sini sebagai mubtada. Yatawaffa al-anfus fi'il fa'il maf'ul sebagai khobar dari Allah. Nah, ini namanya khobar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Gampang ya, ini saya singkat-singkat karena sudah dibahas di kitab sebelumnya, di kitab Al-Ajurumiyah. Nah, sehingga teman-teman yang mengikuti insya Allah gampang. Kemudian yang terakhir, yang khabar ghairu mufrad ada syibhu jumlah. Nah, syibhu jumlah itu ada dua. Ya. Di sini dikatakan wa imma syibhul jumlah, ini kitabnya dulu, lihat ini. Wa imma syibhul jumlati wa huwa syai'ani. Adapun syibhul jumlah itu ada dua. Adzarf wal jarul majrur. Ada zarf dan jar majrur. Fa dzarfu nau zaidun indaka wa safaru ghadan wa qala ta'ala warraqbu asfala minkum wal jaru majrunahu zaidun fid dar wa qala ta'ala alhamdulillah alhamdulillah wa ta'alaqu adh-dharf wal jaru majrur idza waqa'a. Nah, berikutnya nanti kita baca lagi ya ta'alaq dengan kalimat kain mustaqir. Lihat ke sini penjelasannya, ya, syibu jumlah itu ada dua, ada dzarf, yang kedua ada jar wa majrur. Jar wa majrur, dzarf contohnya zaidun indaka. Mana mubtadanya? Zaidun ini mubtada. Inda dzarf mudhaf ka mudhafun ilaih. Indaka ini khobar. Dalam bentuk apa khobarnya? Bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, melainkan syibhu jumlah. Kemudian jar majrur contohnya zaidun fiddari. Ya, kalau indaka di dekatmu, zaid di dekatmu. Zaidun fiddari, zaid di dalam rumah. Zaidun mubtada fi jarun, ya, jarun dari majrurun atau fi harfu jarrin dari majrur bi harfi jarrin, ya, jar majrur ini dia sebagai khobar dalam bentuk syibhu jumlah. Nah, zarf dan jar majrur itu dia mutaliknya dengan kalimat yang mahdzuf, takdirnya itu kainun au mustaqirrun. Nah, jadi di dalam kalimat zaidun indaka sebutnya zaidun kainun, ya, indaka, atau zaidun mustaqirrun indaka. Zaidun mustaqirrun fid dari, apa mustaqir? Menetap, ya. Mustaqirrun, ya, ada, menetap, ya. Fid dari, di dalam rumah. Nah, ini penjelasan pembagian khobar dulu secara singkat. Nanti saya akan bahas hukum-hukumnya, ya, hukum-hukum khobar. Misalkan yang khobar di depan, khobar di belakang, macam-macam lah. Kemudian syarat dan sebagainya di situ ada. Insya Allah akan saya sharingkan lagi, posting lagi video berikutnya setelah video ini. Terima kasih. Silahkan kalau ada yang tanyakan, tanyakan kolom komentar. Kalau saya bisa jawab, akan saya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.